Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pembahasan kitab Tauhid masih dengan bab ke-17 Asy-Syafa'ah, pembahasan yang berkaitan dengan masalah syafaat. Sudah kita awali pada pekan yang lalu tentang definisi syafaat, ditinjau dari sisi makna bahasa maupun secara istilah. Sambil kita murojaah atau mengingatkan apa yang sudah kita bahas, ada yang bisa menyebutkan apa definisi syafaat secara bahasa? Faddal. Ada yang ingat? Ja'ala syai' syaf'an. Menjadikan sesuatu itu menjadi genap. Menjadi dua. Yang tadinya sendirian, kemudian menjadi dua. Idza ja'ala syai' itsnain. Demikian kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa syafaat itu apabila menjadikan sesuatu menjadi dua. Jadi genap maksudnya. Dan kata syafaat itu dari kata syafa'a yashfa'u. Artinya syafa'u itu diddu al-witr. Lawan dari ganjil. Lawan dari witir. Nah, adakah ayat yang menyebutkan dua kata itu? Genap, ganjil. Asy-syafa' wal watar. Man yadhkur lana? Surat Al-Fajr ayat yang ketiga, wal fajri wa layalin ashar wasy-syafa'i wal watar. Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi waktu malam-malam yang 10. Maka pada ayat yang ketiga Allah menyatakan dan demi asy-syafa'u wal watru, genap dan ganjil. Dan kita sudah mengetahui maksud ayat ketiga itu, apa yang dimaksud genap dan apa yang dimaksud ganjil. Yang genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah dan yang ganjil adalah 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ini secara lughatan, secara etimologi bahasa Arab. Adapun secara istilah, man yadhkur lana, apa definisi syafaat menurut istilah? Ya, at-tawassut lil ghair, at-tawassut lil ghair. Bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Diingat-ingat agar tidak lupa seterusnya, bahwa secara istilah syafaat itu tawassut lil ghair, menjadi penengah atau perantara untuk yang lain dalam mendapatkan manfaat atau mencegah kemudaratan. Ya, Secara istilah demikian. Karena menjadi perantara tadi, maka dia dalam posisi memberikan syafaat. Nah, sebagai contoh saja, misalkan antum mau ketemu seseorang yang antum merasa segan atau tidak punya relasi dengannya, sehingga supaya memudahkan agar antum dikenal, agar maksud antum tadi tercapai, maka bisa melalui seseorang. Nah, melalui seseorang yang dikenal untuk tercapainya kepentingan atau urusan kita. Nah, maka perantara tadi yang menjembatani kepada yang dituju tadi, dia sedang memberikan syafaat, memberikan bantuan, menjadi perantara untuk yang lain. Nah, itu secara istilah. Berikutnya kita sudah bahas tentang syafaat itu terbagi menjadi berapa? Berapa? Menjadi dua. Yang pertama syafaat yang batilah, yang batil, dan yang kedua syafaat sahihah, syafaat yang sahih. Nah, dalil-dalilnya sudah disebutkan. Nah, mana ayat-ayat yang menyebutkan bahwa syafaat itu batilah, syafaat itu tertolak, syafaat itu tidak diterima, syafaat itu tidak ada, sudah disebutkan ayat dan suratnya. Sedangkan syafaat yang sahihah, maka terkumpul padanya tiga syarat. Apa saja syaratnya itu? Fadhol yang bisa jawab. Ridhonya Allah kepada yang mensyafaati. Ya Pak Jis. Nah, ridhonya Allah yang kepada yang mensyafaati. Yang kedua, Fadhol, Abu Khalid, Taufik, ridhonya Allah kepada yang disyafaati. Nah, ini kalau tidak dicatat ya lupa lagi nanti. Ya, yang ketiga, izinnya Allah terhadap syafaat tersebut. Nah, disebutkan di sana beberapa ayat, tiga syarat itu. Ada satu ayat yang terkumpul tiga syarat tadi. Ada ayat yang menyebutkan dua syarat saja. Nah, ada ayat yang menyebutkan satu syarat saja. Maka yang lengkap, yang disebutkan tiga syarat sekaligus adalah surat An-Najm ayat ke-26. Taib, itu mengulas secara singkat. Kita lanjutkan berikutnya bahwa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga syafaat. Nah, syafaat yang pertama yang disebut al-uzma. Ain, dha, mim. Mimnya dengan alif bengkok. Uzma. Uzma artinya agung. Uzma artinya yang besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, syafaat untuk Nabi adalah terhadap ahlul jannah. Untuk penduduk jannah. Liyadkhulu al-jannah, agar mereka masuk ke dalam jannah. Untuk bisa masuk ke dalam jannah. Syafaat yang ketiga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man istahaqqan nar. bagi yang berhak atau sudah ditetapkan masuk ke dalam an-nar, alla yadkhulaha, agar tidak masuk ke dalamnya, agar tidak jadi masuk ke dalamnya. Wa fi man dakhalaha an yakhruja minha. Dan sebaliknya, siapa yang sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam an-nar, sudah masuk ke dalam an-nar, supaya bisa keluar darinya. Nah, ada yang bisa mengulang? Tiga syafaat yang Allah berikan wewenang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja? Syafa'atul uzma. Nah, yang kedua, syafa'at bagi ahlul jannah untuk memasukinya. Yang ketiga, syafa'at bagi yang telah ditetapkan masuk ke dalam an-nar supaya tidak masuk ke dalamnya. Dan sebaliknya, siapa yang sudah masuk agar bisa keluar darinya. Kita awali yang pertama, syafaat, asy-syafa'atul uzma adalah syafaatnya beliau untuk ahlul mauqif. Untuk ahlul mauqif, manusia yang sedang terkumpul di padang mahsyar, agar supaya keputusan mereka diselesaikan, agar segera diputuskan. Naam, oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena kondisi yang begitu genting di saat itu, sehingga mereka menginginkan untuk segera ditentukan. Maka untuk mendapatkannya, untuk tercapainya itu adalah perlu adanya syafa'ah. Yang nanti syafa'at itu adalah ditunjuk atau diperkenankan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu disebutkan pada hadis yang sahih. Haditsnya riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim melalui jalan sahabah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kemudian hadis itu dinamakan hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah. Ada beberapa hadis yang di sana padanya penamaan untuk mudah diingat. Seperti ini, hadis syafa'ah karena berbicara tentang syafa'at. Ada pula yang sudah kita kenal juga, hadis Jibril. Kenapa? Karena di situ adanya peristiwa malaikat Jibril alaihi salam menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya untuk diajarkan oleh beliau apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Maka hadis itu lebih mudahnya diingat dengan hadis Jibril. Hadis kedua, ya, pada kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah. Ada pula hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Nah, di situ dengan peristiwanya juga, sehingga disebutlah hadis bitaqah. Nah, maka di sana adanya istilah-istilah yang itu terambil dari hadis, kejadian pada yang disebutkan dalam hadis. Maka di sini kejadian tentang syafa'ah. Maka kita simak hadis tersebut, hadis tentang syafa'ah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku ini sayyidnya manusia. Apa sayyid? Sayyid itu tuan. Sayyid itu pimpinan. Aku ini pimpinannya manusia. Semua, kata Nabi. Di yaumil qiyamah. Di hari kiamat kelak. Wahal tadruna fi madzalik. Dan tahukah kalian kenapa sebabnya? Maka beliau sebutkan, yajma'ullahu an-nas, Allah Jalla wa'ala kumpulkan manusia nanti, al-awwalin wal-akhirin, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, fi sa'idin wahid, pada satu bukit yang satu. Yasma'uhum ad-da'i. Mereka bisa mendengar seruan yang menyeru. Wayanfuduhum al-basar. Maka pandangan tertuju. Pandangan mereka tertuju padanya. Watadnu minhum asy-syams. Dan matahari didekatkan dari mereka. Bagaimana rasanya ketika matahari didekatkan? Kita aja jarak yang sudah sekian jauh seperti itu, masih terasa gerah, terasa panas di daerah atau wilayah-wilayah yang berbeda-beda. Apalagi nanti di yaumil qiyamah didekatkan 1 atau 2 mil di atas kepala manusia. Faya belugun nas, maka manusia di saat itu mencapai al-ghammi wal-karb, kesedihan, kegelisahan, ma la yutiqun wala yahtamilun, apa yang tidak mereka sanggupi atau mereka bisa memikulnya. Berat urusannya ini, kondisi yang mencekam di saat itu yang begitu dahsyat. Naam. Fayaqulun nas, maka manusia tadi menyatakan, hal tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian tahu apa yang sudah sampai kepada kalian? Ala tanduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian perhatikan siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kalian di hadapan Rabb kalian? Di hadapan Allah Jalla wa'ala. Demikian. Ada yang melontarkan seperti itu. Fayaqulu ba'duhum li ba'din. Maka berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Alaikum bi Adam. Wajib atau atas kalian bisa minta mengajukan itu kepada Adam. Nabi Adam alaihis salam. Fayatunahu, atas usulan itu kemudian mereka pun manusia tadi mendatangi beliau. Fayaqulunalah, maka mereka manusia tadi menyampaikan kepada beliau, anta abul bashar, ya Adam, engkau ini bapaknya manusia. Khalaqakallah biyadai, disebutkan, diingatkan kepada beliau bahwa Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Naam, asal usul Nabi Adam diciptakan dengan tangannya Allah Jalla wa'ala. Wa nufikha fika min ruhih, maka ditiupkan padamu dari ruhnya. Naam, kun, Allah cukup menyatakan itu, jadilah. Fayakun, maka jadilah apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Allah merintahkan juga kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah telah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, kata manusia yang ada. Maka menunjukkan di sini kemuliaan Adam alaihissalam. Bagaimana suatu amalan. Sampai-sampai Allah perintahkan malaikatnya sujud kepada Adam. Maka setelah diingatkan seperti itu, manusia tadi menyatakan, hal ala taro ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami hadapi saat ini? Fayaqul, maka Adam tentunya mengetahui dan hanya bisa menjawab, hanya bisa menanggapi dengan menyatakan, inna rabbi qad ghadabal yaum. Sesungguhnya Rabbku Allah telah marah di hari, ghadaban, dengan suatu kemarahan. Di suatu hari, lam yaghdib qablahu mithlah, yang belum pernah marah sebelumnya seperti itu, semisal itu. Walan yaghdib yaghdiba ba'dahu mithlahu, marah sesudah. Artinya itu yang pertama dan yang terakhir. Naam. Wa innahu nahani 'anil syajarah. Dan sungguh Allah larang aku dari pohon yang padanya buah. Allah Jalla wa'ala katakan, nikmati semua ada yang di dalam al-jannah, nam, kecuali pohon ini. Nam, kecuali pohon ini, jangan kau sentuh atau engkau makan darinya. Fa'asaitu, akan tetapi aku berbuat maksiat, aku melanggar. Dengan sebab tipu daya syaitan membujuk, merayu aku, ya, dengan rayuan-rayuan yang manis sehingga aku tergoda, akhirnya melanggar apa yang dilarang oleh Allah dengan memakannya. Demikian kata Adam. Yang kemudian sampai Adam diturunkan oleh Allah ke bumi. Nah, sebagai akibat apa yang diperbuatnya. Dan Adam pun bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, dan diriku. Artinya aku tidak sanggup. Aku hanya bisa mengurusi diriku. Tidak bisa membantu kalian. Idhabu ila Nuh. Aku cuma bisa menyarankan, pergilah engkau menemui Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang datang sesudah Nabi Adam siapa? Nuh. Nabi Nuh sekalian juga Rasul. Sedangkan Adam Nabi dan bukan Rasul. Maka datang Nabi berikutnya yang Allah angkat sebagai Rasul. Dan menjadi Rasul yang pertama. Siapa itu? Nuh alaihissalam. Berapa jaraknya atau masa Nabi Adam dengan Nuh? Asyaratu kurun. 10 abad. Nah. Kenapa Nuh dipilih dan dijadikan sebagai Rasul? Karena di masa itu sudah mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan tauhid. Sehingga dengan itu beliau diwahyukan oleh Allah Jalla wa'ala, diangkatlah beliau sebagai Rasul. InsyaAllah kita paham semua ini. Maka Nabi Adam perintahkan, temuilah Nuh. Fayatuna Nuhan. Maka datanglah mereka kepada beliau. Fayaqul. Fayaqulun. Maka mereka menyatakan, ya Nuh, wahai Nuh. Innaka anta awalur rusul. Sungguh engkau ini rasul yang pertama. Ila ahlil ardi. Untuk penduduk muka bumi. Ini juga bisa kita jadikan dalil bahwa Nuh adalah Rasul yang pertama. Karena ada khilaf juga, ada yang menyatakan Rasul yang pertama itu juga Adam. Atau ada yang menyatakan Rasul itu juga, Rasul pertama itu Nabi Idris. Tidak. Tetapi Nuh alaihi salam. Mana dalilnya? Sebutkan dalil pada hadis syafa'ah. Manusia tadi menyatakan engkau adalah awalur rusul, rasul yang pertama. Wa qad sammakallahu 'abdan syakura, dan Allah juga sungguh menamaimu sebagai 'abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Nah, ini gelarnya Nabi Nuh, 'abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Naam. Fayashfa, maka isfa lana ila rabbik. Naam. Maka syafaati, minta syafaati untuk kami wahai Nuh kepada Rabbmu. Manusia tadi meminta syafaat. Itulah yang menjadi tujuannya. Maka Nuh menyatakan udzurnya. Naam. Manusia tadi menyatakan, mintakan syafaat untuk kami. Kemudian manusia tadi menyatakan, ala taro ila ma nahnu fih. Tidak akan kau tahu apa yang sedang kami hadapi saat ini. Wa yakul kama qala Adam. Maka Nuh menjawab seperti jawabannya Nabi Adam alaihis salam fi ghadabillah, terkait dengan marahnya Allah Jalla wa'ala. Wa innahu qad kanat li da'wah da'utuha ala qawmi. Dan sungguh aku punya doa yang aku mintakan itu terhadap kaumi. Di mana Nabi Nuh alaihissalam juga meminta kepada Allah apa yang tidak beliau miliki ilmunya. Sebagaimana diabadikan pada surat Hud ayat ke-45. Rabbi inna bani min ahli. Wahai Rabbku, sesungguhnya putraku ini min ahli, termasuk dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguh janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau sebaik-baik zat yang maha bijaksana. Maka dijawab oleh Allah ketika Nuh menyatakan sesungguhnya putraku ini termasuk keluargaku. Apa kata Allah di ayat yang lain? Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia bukan keluargamu. Nuh menyatakan ini keluargaku. Allah menyatakan sungguh dia bukan keluargamu. Walaupun dari keturunan darah denganmu. Innahu amalun ghairu salih. Bagaimana Allah mengucapkan dengan begitu, dengan adab yang begitu mulia terhadap hambanya. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya karena dia punya amalan yang tidak soleh. Kalau mau disimpulkan saja, sesungguhnya amalannya jelek. Tapi Allah tidak bahasakan seperti itu. Innahu amalun, sesungguhnya dia punya amalan ghairu salih, yang tidak soleh. Ini kan mengandung arti pemuliaan Allah Jalla wa'ala kepada Nabi, kepada salah satu nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang jelas, Nabi Nuh udzur tidak bisa mengabulkan permintaan manusia yang datang kepada beliau alaihissalatu wassalam. Maka Nuh hanya bisa menyampaikan idhabu ila Ibrahim. Temuilah, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Naam alaihi salatu wassalam. Fayatuna Ibrahim, maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqulun, maka mereka bilang, ya Ibrahim, anta nabiyallah. Anta nabiyallah, engkau adalah nabinya Allah. Wa khaliluh, engkau kekasihnya Allah. Min ahlil ardi, dari penduduk muka bumi ini. Isfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat buat kami kepada Allah. Ala tara ila ma nahnu fi? Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami hadapi saat ini? Wa yaqul, maka Nabi Ibrahim hanya bisa menjawab, kama qala Adam, sebagaimana yang dijawab oleh Nabi Adam fi ghadabillah, terkait dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inni qad kadzabtu 3 kadzibat. Dan sungguh aku pernah berdusta dengan 3 kedustaan. Kata Nabi Ibrahim. Artinya kata Syekh Al-Utsaimin, haqqun lakinnaha haqqun hasba muradi. Tetapi apa yang beliau lakukan tadi adalah hak menurut maksudnya beliau. Bukan kedustaan murni, tetapi itu hak adanya. Maka dengan itu Nabi Ibrahim menyampaikan udzur atas kekurangannya tadi, pernah berbuat seperti itu, sehingga artinya aku tidak sanggup. Maka beliau hanya bisa mengusulkan, idhabu ila Musa. Pergilah, temuilah Nabi Musa alaihissalam. Fayaktu Musa, fayaktuna Musa, mereka datang kepada Nabi Musa. Fayaqulun, maka mereka bilang, ya Musa, anta Rasulullah, engkau Rasulnya Allah. Faddalakallahu birisalatih wa bikalamihi ala nas. Allah telah muliakan bagimu dengan risalahnya. Allah utus engkau sebagai Rasulnya Allah. Wa bikalamihi, Allah telah muliakan engkau dengan kalamnya. Allah berbicara denganmu dengan berbicara secara langsung. Nah, dengan itu kemuliaan buat beliau. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa dengan bicara langsung. Maka dengan kemuliaan itu, kata manusia, isfa' lana ila rabbik, berikan syafaat untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami hadapi saat ini? Wa yaqul, maka Nabi Ibrahim, Nabi Musa menyatakan, kama qala Adam fi ghadabillah, sebagaimana yang dijawab oleh Adam alaihissalam terkait dengan murkanya Allah. Wa inni qad qataltu nafsan, Nabi Musa melanjutkan, dan sungguh aku pernah membunuh jiwa, lam umar bi qatliha, yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ingat peristiwa itu? 6. Pada surat Al-Qasas. Pada suatu hari, beliau sudah beranjak dewasa dari pemeliharaan keluarga Fir'aun. Kemudian beliau turun jalan ke kota. Sesampainya di sana, kemudian dijumpai ada 2 orang yang bertikai. Beliau jalan memasuki kota Memphis. Maka didapati penduduknya sedang lengah karena siang hari, sedang istirahat. Maka didapati di kota itu ada 2 orang laki-laki yang berkelahi. Ya. Satu orang dari golongannya Bani Israel, dari golongannya Nabi Musa alaihissalam, dan satu orang lagi dari musuhnya, dari kaumnya Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepada beliau Nabi Musa untuk bisa mengalahkan orang yang dari musuhnya. Makalah Nabi Musa pun memukulnya. Matilah musuhnya tadi. Menunjukkan kekuatan Nabi Musa. Sekali pukul, geblak. Jatuh. Ya. Mati. Dengan izin Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi Musa menyatakan, ini semua pengaruh dari perbuatan syaitan. Menunjukkan Nabi Musa menyesal atas kematian orang itu disebabkan pukulannya. Karena dia bukan bermaksud untuk membunuhnya, hanya semata-mata membela kaumnya saja. Tapi karena kuatnya, sehingga gitu saja sudah terkalahkan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan dan nyata permusuhannya. Kita simak ayatnya tadi. Makna terjemahnya seperti itu. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Silakan dibuka surat Al-Qasas ayat ke-15. Nah, maka Nabi Musa pun menyatakan, Rabbi, inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri. Faghfir li. Ampuni aku, ya Allah. Faghfarolah. Maka Allah ampuni beliau. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, maka kemudian di ayat ke-18 Allah sebutkan Musa pun alaihissalam karena merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir atas akibat perbuatannya tadi, maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepada beliau. Musa menyatakan, lahu Musa innaka laghawin mubin. Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, nyata kesesatannya. Nah, akhirnya kemudian beranjak beliau meninggalkan tempat itu, kemudian lari. Maka lari, takut yang seperti ini adalah takut yang wajar. Ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan al-khauf. Buktinya Nabi Musa saja takut. Takut dikejar musuh. Takut dicari-cari, beliau lari. Nah, bukan menjadi kemampuan beliau menghadapi bala tentara akan mengepung beliau dan sebagainya. Sehingga lari seperti itu adalah ketakutan yang wajar. Nah, sudah masuk Isya. Nah, kita lanjutkan sedikit saja. Maka kemudian Nabi Musa menyatakan, idhabu ila Isa. Perangkatlah temui oleh kalian Nabi Isa. Fayatu Isa, maka datanglah manusia kepada Isa alaihissalam. Fayaqulun, maka mereka menyatakan, ya Isa, anta rasul, engkau rasulnya Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan kalimatnya Allah sudah pertemukan kepadanya, kepada Maryam. Dan ruh itu berasal dari Allah. Apa maksudnya? Kalimatnya Allah telah Allah pertemukan kepada Maryam. Artinya Maryam bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki. Itu bisa terjadi dengan sebab kalimatnya Allah, kun. Jadilah, terjadi apa saja yang Allah kehendaki. Walaupun secara kewajaran wanita bisa hamil adalah dengan sentuhan laki-laki. Tapi dengan izin Allah semua bisa terjadi. Wa ruhun minhu, dan Isa ditiupkan dari ruhnya Allah Jalla wa'ala. Wa kallamta annas fil mahdi sabiyya. Dan kau bisa berbicara kepada manusia dalam pangkuannya atau dalam keadaan masih bayi. Menjawab kepada manusia yang menuding ibunya Maryam alaihissalam sebagai wanita yang telah melakukan zina. Maka dijawab oleh Nabi Musa dalam jawab oleh Nabi Isa dalam keadaan beliau masih bayi. Isfa' lana ila rabbik, maka dengan keutamaanmu seperti itu mintakan syafaat untuk kami kepada Allah. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau mengetahui apa yang sedang kami hadapi saat ini? Wa yaqul, maka Isa hanya bisa menjawab, kama qala Adam, seperti yang dijawab oleh Adam, fi ghadabillah, terkait dengan murkanya Allah. Walam yadhkur dzamban, dan beliau tidak menyebutkan tentang dosa yang dilakukan. Idhabu ila Muhammad, maka beliau hanya bisa mengusulkan, pergilah temuilah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum yaqul kama qala Adam, dan semua tadi menyatakan sebagaimana jawaban Adam, nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Maka datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ila huna kita lanjutkan insyaAllah pada pembahasan berikutnya. Tolong diingatkan hadis syafaat sudah menemui Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan nanti akan kita bahas manusia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.